Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tingkatan dinul Islam yang ketiga, yaitu Al-Ihsan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang makna al-ihsan. Demikian pula dua tingkatan al-ihsan serta rukun-rukun al-ihsan. Kemudian setelah Syekh rahimahullahu taala menjelaskan tentang al-ihsan, seperti biasa beliau kemudian menyebutkan dalil-dalilnya. Faqala al-muallif rahimahullahu taala, maka berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalil tentang al-ihsan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 128. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha ma'alladhinat taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qawluhu ta'ala, dan dalil yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kepada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Itu bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, zat yang melihatmu ketika engkau berdiri menunaikan ibadah salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat gerak-gerikmu atau gerakanmu di tengah-tengah orang-orang yang sujud, yaitu di tengah-tengah orang-orang yang sholat. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa syahid alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kemudian dalil yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittufiduna fi. Tidaklah engkau berada dalam suatu kondisi dan tidak pula engkau membaca Al-Quran dari sisi Allah, membaca Al-Quran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau melakukan suatu amalan. Illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami menyaksikan apa yang kalian lakukan. Itu fiduna fi, ketika kalian mengerjakannya. Ini tiga ayat atau tiga dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan tentang al-ihsan, menunjukkan rukun al-ihsan dan juga menunjukkan definisi al-ihsan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, jelaskan kata per kata. Asyarah penjelasan, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata Syekh, hadza dalilul martabatil ula minal ihsan. Ini adalah dalil untuk tingkatan yang pertama dari tingkatan-tingkatan al-ihsan. Telah berlalu penjelasan tentang tingkatan al-ihsan ada berapa? Ada berapa tingkatan al-ihsan? Hah? Berapa? Tiga. Hah? Lah. Dua. Kalau tingkatan dinul Islam, tiga. Islam, iman, dan ihsan. Ini tingkatan al-ihsan. Ada dua. Nah, apa yang pertama? Anta'budallaha ka'annaka taroh. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang pertama. Orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, ini lebih rendah daripada tingkatan yang pertama. Anta budallaha wa anta ta'lam annahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Fa illam takun tarahu fa innahu ya Rob. Jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua lebih di bawah daripada tingkatan yang pertama. Baik, kita kembali. Hadza, ini dalil yang pertama dari surat An-Nahl ayat 128. Hadza dalilul martabatil ula minal ihsan. Ini adalah dalil untuk tingkatan yang pertama dari tingkatan al-ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apa dalilnya? Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Dallatil ayatu annallaha ma'al muhsinin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Wa humul ladzina 'abadullaha ka'annahum yarawna. Itu mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allaha ma'ahum ma'iyatan khassatan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Bersama orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah. Allah bersama mereka ma'iyatan khassah. Kebersamaan yang khusus. Allah bersama mereka dengan kebersamaan yang khusus. Nah, apa kebersamaan yang khusus tersebut? Ai ma'iyatun nusrah wat ta'yid wat taufiq, yaitu kebersamaan na'am di mana Allah menolong mereka, Allah membantu mereka, Allah memberikan taufik kepada mereka. Ma'iyatun nusrah wat ta'yid wat taufiq. Nah, Allah bersama mereka, yaitu Allah menolong mereka, Allah melindungi mereka, Allah memberikan taufik kepada mereka. Ini ma'iyah khosoh, kebersamaan yang khusus. Ini dalil untuk tingkatan ihsan yang pertama. Anta budallaha ka'annaka tarah. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan bertawakallah engkau kepada Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Zat yang melihatmu ketika engkau berdiri ibadah, berdiri menjalankan ibadah solat. Wataqallubaka fis sajidin, dan yang melihatmu atau melihat gerakanmu di tengah-tengah orang yang solat, di tengah-tengah orang-orang yang sujud. Hadza, ini dalilul martabati tsaniyah, dalil untuk tingkatan ihsan yang kedua. Hadza dalilu qawlihi fa innahu yarak. Ini adalah dalil naam ucapannya fa innahu yarak. Dalil untuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, dalam ayat ini disebutkan alladzi yaraka hinatakum. Nah, dialah zat yang melihat engkau ketika engkau berdiri melakukan ibadah dan sholat. Allah melihatmu. Ini tingkatan ihsan yang kedua. Wa qauluhu wa tawakkal, firman Allah Subhanahu wa taala wa tawakkal, dan bertawakkallah. Ai fawwid umurak. Makna bertawakkallah engkau, ai maknanya adalah fawwid umurak, serahkanlah urusanmu. Serahkanlah urusanmu kepada Allah. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah. Ini makna watawakkal, dan bertawakkallah engkau. Ai fawwid umurak, itu serahkanlah urusanmu kepada Allah. Wa qauluhu 'alal 'azizir rahim. Kemudian firman-Nya 'alal 'azizir rahim. Tawakkallah kepada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu hina takum, kemudian firmannya hina takum, ketika engkau berdiri, maknanya takumulil ibadati was sholah, ketika engkau berdiri melaksanakan ibadah dan melaksanakan sholat. Allah melihatmu ketika engkau berdiri menjalankan ibadah dan sholat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya, wa taqallubaka fis sajidin, maknanya yaraka wa anta raki', Allah melihatmu ketika engkau ruku. Wa anta sajid, dan Allah melihatmu ketika engkau sujud. Yaraka fi jami'i ahwalil ibadati qa'iman wa raki'an, Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu pada seluruh kondisimu, pada seluruh kondisi ibadah atau pada setiap ahwal gerakan ibadah, qa'iman, baik ketika berdiri, wa raki'an atau ketika ruku, Allah melihatmu pada setiap kondisi, setiap gerakan ibadahmu, baik ketika berdiri atau ketika ruku. Wa qauluhu, kemudian firman-Nya, wa sajidan, fahuwa yaraka subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu di tengah-tengah orang-orang yang melaksanakan sholat atau sujud. Kemudian wa qauluhu, dan firman-Nya, innahu huwas sami'ul alim, firman-Nya innahu huwas sami'ul alim, as-sami' li aqwalik, itu dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, yaitu mendengar ucapan-ucapanmu. Al-alim bi aqwalik subhanahu wa ta'ala, dan al-alim yang maha mengetahui ucapan-ucapanmu, mendengar ucapan-ucapanmu dan mengetahui ucapan-ucapanmu. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa matakunu fi sya'nin wa matatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum syuhuda ittufiduna fi. Tidaklah engkau berada dalam satu keadaan dan tidaklah engkau membaca Al-Qur'an yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah engkau melaksanakan suatu amalan kecuali kami menyaksikan apa yang kalian kerjakan, itu filunafi, ketika kalian mengerjakannya. Hadza, ayat ini dalilul martabati tsaniyah, dalil untuk tingkatan ihsan yang kedua, itu tingkatan fa illam takun tarahu fa innahu yarak, jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini dalil untuk tingkatan ihsan yang kedua. Wa matakunu fi sya'nin, tidaklah engkau berada dalam suatu kondisi. Hadza, ini khitabun lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini khitab ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi sya'nin min umurik, tidaklah engkau ya Rasul dalam suatu kondisi, fi ayyi sya'nin min umurik, yaitu tidaklah engkau dalam suatu kondisi dari urusan-urusanmu, min umuril ibadati au min ghairiha, baik urusan ibadah atau urusan yang lainnya, tidaklah engkau dalam suatu urusan tersebut, kondisi tersebut, jami' af'alik, seluruh perbuatan-perbuatanmu, wa taharrukatik, dan gerakan-gerakanmu, matakunu fi sya'nin minasyu'un, tidaklah engkau berada dalam satu kondisi dari kondisi-kondisi yang ada melainkan Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu, menyaksikan apa yang engkau kerjakan. Kemudian wa qauluhu, dan firman-Nya, wa mataslu minhu min Qur'anin. Tidaklah engkau membaca ayat Al-Qur'an yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ai min Allah minhu wa mataslu minhu min Qur'anin. Minhu di sini domirhu. Tidaklah engkau membaca darinya. Minhu di sini minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidaklah engkau membaca Al-Qur'an yang datang dari Allah, minhu, yang datang dari Allah. Li'anna al-Qur'ana min 'indillahi 'azza wa jall. Karena Al-Qur'an itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Awid dhamir raji'un ila sya'n. Bisa juga dhamirhu minhu kembali kepada asya'n. Kembali kepada asya'n, urusan. Ai wa minasy-sya'ni alladzi takunu fihi tilawatul Qur'an, yaitu dari keadaan yang engkau membaca Al-Qur'an padanya. Nah, bisa kembali kepada asya'n, bisa juga dhamirhu na'am kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa diartikan, tidaklah engkau membaca ayat Al-Quran yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu. Atau kalau kembalinya kepada sya'an urusan, berarti tidaklah engkau membaca Al-Quran yang merupakan urusan yang engkau kerjakan atau perbuatan yang engkau kerjakan, kondisi yang ada padamu. Tidaklah engkau membaca Al-Quran dari kondisi yang ada padamu. Sya'an minasyu'un, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu. Wa qauluhu wala ta'malun, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'maluna min amalin. Tidaklah engkau mengamalkan suatu amalan. Hadza li jami'il ummah. Kalau tadi khitabnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun yang ketiga ini, wala ta'maluna min amalin. Tidaklah kalian mengerjakan suatu amalan. Hadza li jami'il ummah, ini untuk semua umat. Lirrasul wa ghairihi, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Termasuk untuk kita. Tidaklah kalian melaksanakan suatu amalan, ya, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Wa qauluhu min amalin, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, min amalin, tidaklah kalian melakukan suatu amalan, min amalin, ya, suatu amalan, ai amalun minal a'mali khairin aw syarrin. Makna amalan di sini adalah amalan yang baik atau amalan yang buruk. Itu tidaklah engkau melaksanakan suatu amalan, baik amalan yang baik atau amalan yang buruk, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas amalan tersebut. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami menjadi saksi atas perbuatan kalian. Narakum, artinya narakum, kami melihat kalian. Wanubsirukum, kami memandang kalian. Wanusyahidukum, kami menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Hadza dalilun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yarak. Ini adalah dalil yang menguatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ini dalil fa innahu yarak, dalil yang menguatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Wa qauluhu, Kemudian lanjutan ayatnya, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ittufiduna fi, ketika engkau mengerjakannya, mengerjakan amalan tersebut, etubashirunahu wa tu'milunahu, yaitu ketika engkau melaksanakannya dan ketika engkau mengerjakannya langsung. Fahada yu'ti dalilan alal martabati tsaniyah. Ini na'am memberikan dalil untuk tingkatan ihsan yang kedua. Min maratibil ihsan, dari tingkatan-tingkatan ihsan. Wa annahu jalla wa ala syahidun ala kulli amilin bi amalihi. Bahwasannya Allah Azza wa Jal menyaksikan setiap orang yang melakukan amalan ketika dia mengerjakannya. Yarahu subhanahu wa ta'ala wa ya'lamuhu wa yubsiruh. Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikannya. Wa la yaghibu anhu, dan tidak tersamarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang samar, tidak ada yang gaib, ya, yang tidak terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada, baik di langit atau di bumi. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala lihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikannya. Nah, hatta dzarra, ya, na'am, alladhi yamshi aw allati tamshi 'ala al-hajaril aswad fi dhulmatil lail. Nah, sampai-sampai semut yang dia berjalan di atas batu yang hitam di gelap malam, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Tidak ada yang samar bagi Allah, baik di langit ataupun di bumi. Tidak ada yang terluput, ya, dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa ammal ihsan. Nah, setelah Syekh rahimahullahu ta'ala, nah, menjelaskan dalil dari ayat kata per kata, setelah Syekh hafizahullahu ta'ala menjelaskan dalil dari ayat kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian Syekh beranjak menuju pembahasan definisi ihsan yang berikutnya. Kemarin kita sebutkan definisi ihsan ada berapa, atau macam-macam ihsan ada 3. Nah, ihsan antara hamba dengan Allah, ya, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Kemudian yang kedua, ihsan antara hamba dengan hamba. Ihsan antara hamba dengan hamba. Kemudian yang ketiga, sama hamba dengan makhluk yang lain, hamba dengan hamba. Ihsan dalam ketika melakukan amalan. Nah, ihsan na'am ketika melakukan amalan. Nah, baik. Penjelasan tentang ihsan yang pertama, yaitu ihsan antara hamba dengan Rabb-nya, yaitu seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, dan jika dia tidak bisa demikian, ya, tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Sekarang macam ihsan yang kedua, wa ammal ihsan bainal abdi wal khalqi, adapun ihsan antara hamba dengan makhluk, fa ma'nah, maka maknanya adalah badlul ma'rufi lahum, berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, berupaya untuk berbuat yang ma'ruf, ya, kepada makhluk, wa kafful adza anhum, dan menahan gangguan ya, dari mereka, menahan gangguan, sabar ya, naam, dari mereka, dari makhluk. Bi antut'imal ja'i, dengan cara engkau memberikan makan kepada orang yang lapar. Wa antaksu, wa antaksu al-'ari, atau engkau memberi pakaian kepada orang yang telanjang, yang tidak berpakaian. Wa tu'inu bi jahika al-muhtaj, kemudian engkau menolong orang yang membutuhkan bantuan ya. Bijahik ya. Bijahik, dengan kehormatan yang kau miliki ya. Misalkan kau seorang tokoh ya. Nah, kedudukanmu bisa dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, nah, keperluan, maka tolong nah, mempermudah urusan orang tersebut ya, dengan kau memberikan rekomendasi kepadanya atau yang semisalnya. Wa tashfa' liman nihtaja syafa'ah, dan engkau memberikan syafaat, rekomendasi kepada orang yang membutuhkan rekomendasi. Tabdzulul ma'ruf, engkau berupaya untuk berbuat yang ma'ruf. Jami'a wujuhil ma'ruf, semua sisi-sisi na'am perkara yang ma'ruf, semua bentuk kema'rufan, semua bentuk kebaikan engkau upayakan. Wa tukrimud dhaif, kemudian engkau memuliakan tamu. Ini bentuk ihsan kepada makhluk. Wa tukrimul jar, atau engkau memuliakan tetangga. La yasduru minka illa khairun li jarik, tidak muncul darimu kecuali kebaikan untuk tetanggamu. Wa takuffu adzaaka anhu, dan engkau menahan gangguanmu ya, kepada tetanggamu. Kau tahan ya, supaya tidak bisa, supaya tidak mengganggu atau menyakiti tetangga. Engkau tahan. Aydun la yasduru minka adzan lahu wala li ghairihi, demikian pula tidak muncul darimu gangguan atau perbuatan menyakiti untuk tetangganya atau untuk yang lainnya. Ini diantara bentuk-bentuk ihsan kepada makhluk. Ihsan antara hamba dengan makhluk, yaitu berupaya untuk berbuat ma'ruf kepada makhluk dan berupaya untuk menahan gangguan dari makhluk, menahan gangguan untuk tidak mengganggu makhluk yang lain. Kita tahan ya, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak mengganggu orang lain. Ini adalah ihsan. Nah, contoh-contohnya tadi ya, memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, memberikan rekomendasi kepada yang butuh rekomendasi. Nah, ya, memuliakan tamu, memuliakan tetangga ya, dan seterusnya. Wa minan nas man la yasduru minhu illa adzan. Ada di antara manusia yang tidak muncul darinya kecuali gangguan. Selalu ganggu tetangganya ya. Selalu ganggu temannya nah, tidak muncul darinya kecuali gangguan. Wa minan nas man yasduru minhu adzan wa khair, dan di antara manusia ada yang muncul darinya gangguan dan kebaikan. Ya, biasa ganggu dan biasa juga berbuat baik. Nah, ini ada orang seperti ini. Ada orang yang cuma bisa ganggu ya, cuma bisa nyakiti orang lain ya, tetangganya atau yang semisalnya. Ada orang yang muncul darinya kebaikan tetapi juga suka ganggu. Wa minan nas, dan di antara manusia, man la yasdur minhu illa khair. Di antara manusia ada yang tidak muncul darinya kecuali kebaikan. Dia selalu berbuat baik kepada orang lain, baik kepada tetangganya atau yang lainnya. Fahadha, dan ini yang ketiga ini, fi a'lat tabaqat, berada di atas berada di tingkatan yang paling atas. Berada pada tingkatan yang paling atas dari tingkatan ihsan antara makhluk. Nah, dari tingkatan ihsan antara makhluk. Taib, yaitu tidak muncul dari dia kecuali kebaikan saja. Kemudian badul khairil nas wa kaful adza anhum huwal ihsanul linnas. Berupaya berbuat baik kepada manusia dan menahan gangguan dari manusia, ini adalah ihsan kepada manusia. Bentuk perbuatan ihsan kepada manusia. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat dan berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Hattal bahaim yajibu an tuhsina ilaiha. Sampai-sampai binatang wajib bagimu untuk berbuat ihsan kepadanya, berbuat baik kepadanya. Bi antuhayyi alaha ma tahtaju ilaih, dengan cara engkau mempersiapkan untuk binatang tersebut apa yang diperlukan oleh binatang tadi. Kau persiapkan makanannya, minumannya, dan lain-lain. Wa tamna'ul adha'anha, dan engkau mencegah gangguan dari binatang tersebut, mencegah gangguan yang akan menyerang binatang tersebut. Ini perbuatan ihsan kepada binatang. Wa tarfaqu biha, engkau berbuat lembut kepada binatang tersebut, tidak memukulnya dengan pukulan yang keras. Engkau berlaku lembut kepada binatang tersebut. Ini termasuk perbuatan ihsan. Wa hadha minal ihsani ilal bahaim, ini termasuk daripada bentuk-bentuk ihsan kepada binatang. Hattal mustahiq lil qatl la tu'adzibhu, sampai-sampai kepada orang yang berhak untuk dibunuh engkau tidak boleh untuk menyiksanya. Nah, binatang yang boleh dibunuh pun engkau hendaknya membunuhnya dengan cara yang ihsan, tidak dengan menyiksanya, dengan cara yang baik yang menjadikan binatang tersebut cepat mati ketika engkau hendak membunuhnya, tidak dengan cara menyiksanya. Bal taktuluhu qatlan hasanatan wa murihatan, bahkan engkau membunuhnya dengan cara membunuh yang baik dan menjadikan dia tenang. Taib, misalkan bunuh tikus, tikus boleh dibunuh karena termasuk fawasik, binatang-binatang yang fasik. Maka walaupun dia binatang yang fasik, tetap engkau tidak boleh untuk menyiksanya. Bunuhlah dengan cara yang baik, dengan cara yang menjadikan hewan tersebut tenang. Ini kepada hewan, apalagi kepada orang. Man wajib alaihil kisos, seperti orang yang wajib untuk dikisos. Misalkan nyawa, bayar dengan nyawa, dia membunuh orang, maka dihukum had, dibunuh kembali misalkan. Maka algojo yang membunuh tadi hendaklah membunuh dengan cara yang ihsan, menajamkan goloknya, dan seterusnya, tidak dengan cara mengazab atau menyiksanya. Wa man wajaba alaihil had, dan orang-orang yang wajib untuk dihukum had, fa innahu yanfudhu fihi birifqin, maka sesungguhnya yang melaksanakan hukuman had tersebut dia melaksanakannya dengan lemah lembut, la tamthil, tidak dengan menyincang-nyincangnya, wala ta'dzib, dan tidak dengan menyiksanya, wala sabr, dan tidak pula menahan, menahan untuk tidak memberi makan, di penjara misalkan nggak dikasih makan, ini bentuk penyiksaan. Qala sallallahu alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, fa idza qataltum fasinul kitlah wa idza dhabhtum fasinul dhibhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Jika engkau membunuh, maka berbuat baiklah ketika membunuh, berbuat ihsanlah ketika membunuh. Wa idza dhabhtum, dan jika engkau menyembelih, fa'asinu dhibhah, maka berbuat baiklah ketika menyembelih, berbuat ihsanlah ketika menyembelih. Fil qisas au ghair dzalik mimma yalzamul had. baik membunuh atau menyembelih dalam hal qisas atau dalam hal yang lainnya dari perkara-perkara yang mewajibkan hukuman had. Baik. Sedikit lagi ya. Tinggal 2 paragraf lagi atau 3 paragraf lagi. Baik. Kita skor adzan dulu. Ya. Tanggung ini dikit lagi. Baik, fadhil al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang ihsan bainal abdi wal khalq. Ihsan antara hamba dan makhluk. Wajib bagi kita untuk berbuat ihsan ya, kepada sesama makhluk, baik kepada manusia atau kepada binatang sekalipun. Nah, bahkan ketika membunuh pun hendaknya kita berbuat ihsan kepada yang mau dibunuh, baik ketika melaksanakan hukuman qisas, hukuman had, atau enam ketika hendak membunuh binatang, hendaknya berbuat ihsan ketika membunuh. Qauluhu, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza dzabhtum, apabila engkau menyembelih, ai dzabhtumul hayawanatil ma'kulah, yaitu ketika engkau menyembelih hewan-hewan yang halal, hewan yang halal disembelih, sapi, kambing, unta dan yang lainnya. Fa'asinudz dzibhah, maka hendaklah engkau berbuat ihsan ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia menenangkan hewan sesembelihannya. Pisaunya ditajamkan, ini termasuk perbuatan ihsan kepada hewan yang mau disembelih, dan menjadikan hewan sembelihan tersebut tenang. Ini pun perbuatan ihsan. Ditenangkan dia, enggak diperlihatkan pisaunya, ya. Nah, lainkan dia membuat hewan tersebut tenang. Ini salah satu perbuatan ihsan, yaitu dengan tidak menampakkan goloknya atau pisaunya kepada hewan yang mau disembelih atau tidak mengasahnya di depannya. Fatahsinu hatta lil bahaim, maka engkau berbuat ihsan walaupun kepada binatang. Wa qad ghafarallahu lil baghi min bani Israel bisababi annaha saqatat au annaha saqat kalban ra'athu yalhas minal atash fasaqathu fashakarallaha laha fashakarallahu laha faghafarallahu laha dhanbaha. Maka hendaklah engkau berbuat ihsan kepada binatang sekalipun. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni seorang pezina dari Bani Israel, karena sebab dia atau wanita pezina tersebut memberi minum kepada seekor anjing yang dia lihat sedang menjulur-julurkan lidahnya karena haus. Haus anjing tersebut dilihat oleh pezina, kemudian diberi minum oleh wanita pezina tersebut. Fasakathu, kemudian dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu laha, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya, pada wanita tadi. Faghafarallahu laha dzanbaha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa wanita tadi. Allah mengampuni dosa-dosa wanita tersebut. Nah, dan ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya dosa di bawah syirik, ya, di bawah kekufuran, syirikan, itu tahtal masyiah. Kondisinya berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau mengadab, Allah adab dulu, kemudian suatu saat dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, taib. Adapun perbuatan syirik, kufuran, maka jika dia tidak bertobat sampai dia meninggal dunia, maka dia kekal abadi selama-lamanya di dalam an-nar. Adapun dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar yang lain, maka tahtal masyi'ah berada di bawah kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik itu bagi orang yang mati di atas kesyirikan, yang tidak bertaubat dari kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan, salah satu keutamaan berbuat ihsan kepada makhluk sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan ya kepada seorang wanita pezina ya, yang dia telah berbuat ihsan kepada seekor anjing yang kehausan dengan memberikan minum kepada anjing tersebut. Nah, maka la tahkir hadza, jangan menyepelekan yang seperti ini. Jangan menyepelekan perbuatan ihsan walaupun kepada binatang. Nah, memberikannya makan atau memberikannya minum. Apalagi ketika binatang tersebut lapar atau haus. Wa huwa dzanbun 'adzim. Padahal dosa zina adalah dosa yang besar. Termasuk dosa-dosa besar. Karena dosa zina, dosa yang na'am mengakibatkan hukuman had. Di antara definisi dosa besar apa? Adalah dosa yang di situ disebutkan ancamannya. Ancaman siksa atau azab. Atau dosa yang na'am pelakunya dilaknat atau dimurkai Allah. Atau dosa yang mengakibatkan hukuman had, baik hukuman had dibunuh atau dirajam atau dicambuk atau yang semisalnya. Ini semua adalah dosa-dosa besar. Dan zina termasuk dosa besar karena di situ ada hukuman had padanya. Bagi yang menikah maka dia dirajam sampai mati. Bagi belum pernah menikah, jika berzina maka dicambuk kemudian diasingkan ke tempat yang jauh dan dipisahkan antara dua pezina tadi. Nah, dosa yang mengakibatkan adanya hukuman had maka itu dosa besar. Zina dzanbun adzim, dosa yang besar. Wahwal bigha, itu perbuatan bigha, perbuatan yang na'am jelek, zina. Ai zina, yaitu zina. Faghfarallahu laha, Allah mengampuni perbuatan dosa zina wanita tadi ya. Bisa berbidzalik, karena sebab ihsannya kepada hewan. Karena sebab ihsannya kepada hewan. Li'annaha ahsanat ila hadzal bahim al'atsyan, karena dia telah berbuat ihsan kepada binatang yang haus tersebut. Baik. Fakaifa bighairil kalbi, jika enam keutamaan berbuat ihsan kepada hewan sekalipun itu anjing kondisinya seperti ini, Allah ampuni dosanya. Fakaifa bighairil kalbi, maka bagaimana lagi jika kita berbuat ihsan kepada selain anjing, kepada makhluk yang lebih mulia dari anjing, berbuat ihsan kepada manusia misalkan. Memberi makan kepada manusia yang lapar, memberi minum kepada manusia yang haus, memberi minum anjing yang kehausan saja, ini perbuatan yang na'am Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan maghfirah, ampunan. Nah, karena sebab perbuatan ihsannya, maka bagaimana jika kita berbuat ihsan kepada hewan yang lebih mulia dari anjing, manusia atau yang lainnya. Idza ahsanta ila ja'in minal muslimin, jika engkau berbuat ihsan kepada orang yang lapar dari kalangan kaum muslimin, aw hatta min bani adam, atau yang lapar dari bani adam walaupun itu bukan muslim ya, walau kana kafir, walaupun dia kafir ya. Idza ahsanta ilaihi, jika engkau berbuat ihsan kepadanya, fa innallaha jalla wa ala yashkuru laka dzalikal ihsan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersyukur kepadamu karena sebab ihsanmu kepada makhluk, walaupun kepada orang kafir. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa ahsinu wa ahsinu innallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang muhsin. Baik, ini yang kedua dari naam jenis ihsan, yaitu ihsan bainal abdi wal khalqi, ihsan antara hamba dengan makhluk. Nah, baik antara sesama hamba atau antara hamba dengan makhluk yang lain, hewan, binatang dan yang lainnya. An-naw'u tsalits, kemudian jenis yang ketiga dari jenis ihsan, wa huwa itqanul amal, yaitu menyempurnakan amalan. Orang yang jika melakukan pekerjaan atau amalan dia menyempurnakannya, maka dia termasuk orang yang muhsin, orang yang ihsan dalam hal amalan, orang yang bagus dalam hal perbuatan. Ai amalun ta'maluhu yajibu 'alaika an tutkina, yaitu amalan yang engkau amalkan, amalan yang engkau kerjakan wajib bagimu untuk menyempurnakannya, wajib bagimu untuk memantapkannya. La liyukol inna fulanan yuhsin kaza, tapi bukan untuk tujuan supaya dibilang si fulan itu naam bagus dalam hal ini, bagus dalam hal itu. Wa qad ja'a fil hadis, dan telah datang dalam hadis, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyenangi jika salah seorang di antara kalian melaksanakan suatu amalan atau perbuatan kemudian dia menyempurnakannya. Ya, tidak memutusnya. Nah, dia melaksanakan ibadah puasa sunnah misalkan, puasa sunnah. Namanya puasa sunnah, ya. Tidak berdosa jika engkau membatalkan di siang hari. Misalkan puasa Senin Kemis. Abas. Boleh dia membatalkan, boleh. Enggak ada dosa atasnya. Nah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang yang jika dia melakukan suatu perbuatan kemudian dia menyempurnakannya. Dia sudah niat untuk puasa kemudian dia menyempurnakan puasanya. Allah menyukai hamba-hamba yang seperti ini, yang dia melakukan, yang jika dia melakukan amalan maka dia menyempurnakannya. Nah, sehingga dia termasuk orang yang ihsan dalam hal amalan, ihsan dalam melakukan suatu amalan atau perbuatan. Nah, tayib, selesai dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala tentang tayib jenis-jenis ihsan. Demikian pula penjelasan tentang dalil-dalil dari ayat, ya, tentang al-ihsan. Nah, untuk selanjutnya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan dalil dari hadis tentang na'am al-ihsan ini. Nah, kemudian beliau membawakan hadis Jibril yang terkenal itu. Nah, yang dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ada pada hadis yang keberapa? Hadis Jibril dalam Arba'un Nawawi yang kedua. Nah, ini dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Nah, namun insyaallah penjelasan hadis tersebut yang lumayan panjang tersebut, insyaallah kita baca ruwaidan sedikit demi sedikit pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi taala naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka.